Mitra Bisnis, banyak komentar debat capres dan cawapres yang dilakukan KPU selama ini sangat tidak bagus. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris. Pak Syamsuddin, bagaimana menurut Anda? Ya, mungkin saya yang soalkan durasinya ya, dan waktunya terlalu pendek, terlalu sedikit dari segi waktu ya, terlalu sedikit, dan mestinya jangan hanya 2-3 kali, lebih banyak. Intensitas debatnya, dan tentu jangan menjelang, ini kan seminggu, 2 minggu menjelang pemungutan suara ya, jauh sebelumnya, sejak penetapan sebagai capres itu mesti dimulai itu, kemudian sebulan kemudian, kemudian sebulan kemudian, intensitasnya makin tinggi gitu. Ini kan debat kita ini kan ditumpu menjelang tanggal 9 Juli ya, sehingga memang tidak ideal, kualitas debat itu memang tidak bagus, jujur saja. Ada komentar Pak yang mencurigai kedua pasangan calon presiden wakil presiden sudah mengetahui pertanyaan dalam debat yang digelar KPU. Terlihat dari kedua pasangan yang melihat ke bawah seperti membuka kertas setiap moderator menyampaikan pertanyaan, dan terlihat seperti sudah hafal dengan jawaban yang harus diberikan. Bagaimana menurut Bapak? Kalau pertanyaannya, itu sejauh yang saya ketahui itu memang disiapkan oleh tim, dan pasangan calon tidak tahu isinya. Nah, bahwa pasangan calon itu seolah-olah terkesan menghafal, yaitu indikasi dari ketidakmampuan menguasai persoalan. Lalu ada masukan, Pak, kepada KPU selaku penyelenggara debat capres-cawapres ke depannya? Masukannya tentu kalau soal waktu udah susah ya, sebab udah didesain ya, waktunya cuma segitu-segitu aja. Mungkin lebih fokus gitu. Jadi yang saya nilai pada KPU adalah bahwa terlalu banyak isu atau topik atau subtopik yang disisipkan. Padahal topiknya itu cukup satu saja, itu yang diperdalam. Dan moderator mestinya bisa mengejar jawaban pada pasangan calon. Contohnya ujungnya itu kan kita butuh kebijakan. Mestinya ujungnya yang ditanyakan oleh moderator itu adalah kebijakan. Kan strategis apa yang Anda siapkan untuk meniadakan kemiskinan misalnya, atau untuk mengurangi kemiskinan, atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Pilihan kebijakan itu yang mestinya dikejar. Apakah pajak orang kaya dinaikkan, apakah misalnya subsidi BBM akan ditingkatkan atau sebaliknya dihapus dan seterusnya. Yang gitu-gitu. Kita bisa langsung nangkap apa yang dicita-citakan oleh pasangan calon presiden itu. Jadi mestinya interaktif dan juga menggali. Menggalinya itu mestinya sampai pada pilihan kebijakan. Jangan berhenti pada strategi umum, atau jangan berhenti seolah-olah hanya pada wacana gitu. Kebijakan misalnya soal, ya katakanlah soal iptek ya, yang kemarin saya berpendapat di lingkungan riset ya, saya berpendapat bahwa kedua-dua pasangan calon itu mengecewakan dari segi visi ipteknya. Itu contoh ya, sebab tidak ada perspektif kebijakan yang menjanjikan kemajuan iptek bagi bangsa kita ke depan. Demikian peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris. Saya Wendy Lim.